Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Taib hadis yang ke-773 dari kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa 'an ibni Umara radhiyallahu anhuma qala kunna na'kulu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyamun. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kita terjemahkan, wa 'an ibni Umara, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau bercerita, kunna, kami dahulu, kunna, kami dahulu, na'kulu, ala ahdi, oh na'kulu, tapi ada, tapi dibalik, dibalik. Khair, insyaAllah. Ikut yang di situ karena jenengan lebih banyak. Kalau saya cuma satu, jenengan kan fotokopiannya sama. Kunna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kunna, kami dahulu, ala ahdi, di masa Rasulullah. Ahdi itu masa ya. Ala atas maksudnya apa? Di ya, pada masa. Dulu kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakulu, makan, wa nahnu, dan kami, namshi, berjalan, dalam keadaan kami berjalan. Di zaman Rasulullah dulu kami kadang-kadang makan sambil berjalan. Wa nashrabu wa nahnu qiyamun, wa dan nashrabu, kami minum, wa nahnu, dan kami berdiri, artinya minum sambil berdiri. Rawahu at-Tirmidzi, hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Wa qala, dan beliau mengatakan, haditsun hasanun sahih, hadits yang hasan dan yang sahih. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadits ini. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadits ini dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi 1535. 1533. 1533. Sahih Sunan At-Tirmidzi 1533. Adapun hukum dan kesimpulannya sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Ketika kita membaca hadis-hadis yang seperti ini, yang menunjukkan boleh makan sambil jalan, makan sambil berdiri, atau minum sambil berdiri, nah, itu keterangannya apa? Menunjukkan boleh. Tetapi yang paling baik dan lebih afdol adalah dengan duduk. Sama juga ketika nanti, ketika kita membaca hadis-hadis yang menunjukkan larangan makan atau minum sambil berdiri, nah, larangan makan atau minum sambil berdiri, maksudnya, nah, larangan tersebut bukan larangan yang menunjukkan haram, tapi larangan tersebut untuk mengkondisikan kita lebih memilih yang afdol, lebih memilih yang afdol. Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang seperti ini, nah, tentunya disampaikan, dijadikan sebagai sebuah alasan, juga dengan mempertimbangkan siapa yang sedang kita ajak bicara dan siapa yang mendengarnya. Nah, Contoh, ketika kita berbicara dengan anak-anak, dengan santri-santri, hadis yang seperti ini belum saatnya kita sampaikan ke mereka. Kenapa? Karena mereka masih menurutkan dan mengikutkan hawa nafsu. Kan itu. Kalau yang seperti ini kita sampaikan ke anak-anak, ke santri, oh bubar urusannya. Akhirnya santri-santri makan sambil jalan, dilarang, oh Rasulullah aja boleh. Kan repot. Atau kita sampaikan ke anak-anak kita di rumah, akhirnya minum sana sini sambil berdiri. Ketika kita tegur, mas duduk, boleh kok. Neng kajene Ustaz Mukhtar entuk. Kena aku. Harus ilmu itu kan harus apa, dengan mempertimbangkan kepada siapa kita sampaikan itu. Kepada siapa kita sampaikan. Nah, kita sedang mendidik anak-anak dan santri-santri kita untuk memiliki adab yang terbaik. Sementara yang terbaik itu makan minum sambil duduk. Kan itu. Sehingga akhirnya anak-anak santri-santri selalu dikondisikan kalau makan minum itu sambil duduk. Ayo duduk mas, duduk. Kan itu. Jangan jalan, jangan berdiri. Ayo duduk yang rapi, yang bagus. Kan itu. Walaupun boleh makan dan minum sambil berdiri, tapi yang lebih bagus duduk. Nah, anak-anak, bentuk ternyata. Nggak usah yang disebutkan itu, walaupun boleh, itu jangan disampaikan. Karena anak-anak, kalau sama jenengan ya nggak apa-apa. Sampaikan hadis Nabi, nggak bisa ditutupi, nggak bisa disembunyikan. Tapi kan panjenengan sudah bisa berpikir matang. Bukan kemudian ngoyak sing oleh, lalu meninggalkan yang afdol. Nah, panjenengan kan sudah, masya Allah, hamba-hamba pilihan. Kurang pas. Kurang pas ya. Misalkan bahmu makan sambil jalan, ya yes. Gimana waku gitu ya Mbah Mo ya, jadi bahan bicaraan orang ya, sekarang lah gitu. Oh, Mbah Mo makan sambil jalan-jalan nggak apa, kalau sambil jalan kan itu ngemil, oh ya, ngemil apa ya, gorengan kentang atau gorengan tahu dan tempe sambil jalan. Oh kok ento maksudnya apa? Sahabat Ibnu Umar mengatakan, dulu kami melakukan itu dan tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Ini namanya sunnah takririyah. Takririyah pakai kof. Sunnah yang dalam bentuk atau dasarnya Nabi Muhammad SAW mengetahui tetapi tidak mengingkari. Setuju. Nah, setuju. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga ya. Ilmu itu disampaikan kepada siapa. Informasi juga demikian. Kan, kepada siapa. Nah, jangan sampai kemudian disalahgunakan atau dia salah terima. Nah, berbahaya sekali. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Jay. Yang seperti ini juga gitu. Apalagi kalau kita bicara sama teman-teman, mohon maaf ya kalau bahasanya teman awam, keluarga atau masyarakat kita, hanya karena ngejar gengsi misalkan. Akhirnya kita sampaikan seperti ini padahal mereka mungkin belum begitu siap. Belum begitu siap. Misal suatu contoh, kita pas apa di lingkungan kerja kan gitu ya, pas lingkungan kerja terus ketoknya sepi kan gitu ya, sepi nggak ada orang, terus kita makan sambil jalan, ternyata ujuk-ujuk teman kita yang orang lama bilang, loh Sergio entok mau makan karung lagu ki, wah ya entok wae entok jangan langsung, oh entok toh. Dalam posisi mohon maaf temannya Pak Sergio ini belum siap kan itu. Nanti dia ceritakan ke sana kemari, entuk. Dalam posisi seperti ini ketika kita mempertimbangkan atau menilai orang yang mungkin belum siap untuk memahami hal ini dengan baik, kita mengatakan, oh astagfirullah, jane ya tetap duduk mas, gitu. Akhirnya duduk kan itu. Jadi tidak disampaikan entuk kok. Kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bijaklah. Harus bijak untuk menyampaikan informasi, menyampaikan ilmu dan lain-lainnya. Itu juga pelajaran untuk kita semua, ikhwati fillah barakallahu fikum, dalam berpikir, mengambil tindakan. Lebih baik dibilang lambat daripada terburu-buru, tergesa-gesa, gerusa-gusu, akhirnya menyesal. Pertimbangkan baik-baik betul sisi positifnya, sisi negatifnya, maslahat dan madharatnya dalam segala hal, dalam semua persoalan. Kadang-kadang kita lihat dari satu sisi baik, ternyata sisi tidak baiknya jauh lebih banyak. Nah, tayib kita i'rab wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Wawu ya. Ini sudah sering kita lewati, wawunya wawu huruf jadi mabni, an huruf juga mabni, ibni majrur. Ibni majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya an. Tanda jarnya kasroh. Tanda jarnya kasroh wa huwa apa tanda jarnya kasroh karena isim mufrad wa huwa mudhafun. Umara mudhafun ilaihi majrur. Karena majrur di sini tanda jarnya apa? Umara fathah. Kenapa tanda jarnya fathah? Karena isim ghairu munsharif. Radhiyallahu anhuma. Radhiya fi'il madhi mabni 'ala al-fathhi. La mahalla lahu min al-i'rab. Allahu lafzul jalalah. Fa'ilun marfu. Anhuma jar majrur. Kenapa anhuma menggunakan huma? Kenapa bukan anhu? Umar dan bapaknya. Oh, Ibnu Umar dan bapaknya sama-sama sahabat. Jadi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Yang dimaksud keduanya siapa? Ibnu Umar dan Umar ayahnya. Qala fi'il madhi mabni 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Kunna kana bertemu dengan nahnu, ya kan? Kunna itu gabungan dari kana dan nahnu. Kalau kita tasrif kan kana kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna kuntu kunna. Fungsi kana masih ingat? Merofa'kan isim, menasobkan khobar. Mana di sini isim kana? Nah, isim kana. Nah, khobar kana kira-kira yang ala ahdi rasulillah atau nakulu? Mana yang lebih bisa, mana yang lebih sempurna? Ketika saya mengatakan kami sedang makan dengan kami sedang kami ada di zaman Rasulullah, lebih sempurna mana? Lebih bisa dipahami mana? Sedang makan. Berarti khobar kana yang mana? Na'kulu. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yaitu kesatuan dari fi'il mudhari' na'kulu dan dhamir mustatirnya, kan begitu ya. Jadi khobar kana bukan ala ahdi rasulillah. Kalau ala ahdi rasulillah itu keterangan waktu kapan makannya, dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama dengan ketika kita mengatakan saya sedang tidur dengan saya di tengah malam. Sempurna mana? Saya sedang tidur tanpa diberikan keterangan waktu. Dan tanpa diberi keterangan waktu, saya sedang tidur. Titik. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, saya di tengah malam. Itu kalimat kedua. Lebih sempurna yang kalimat pertama, kan begitu ya? Tayyib. Kunna ala ahdi Rasulillah. Ala huruf jar mabni ala, mabni ala sukun, la mahalla laha minal i'rab. Ahdi majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar ala. Ada huruf jar ala. Tanda jar ahdi kasrah karena isim mufrad wa huwa mudhaf. Rasuli mudhafun ilaihi majrur. Wa huwa mudhaf juga. Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaihi majrur. Sallallahu alaihi wasallam. Na'kulu fi'il mudhari'. Marfu mansub majrur majzum marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'nya dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Karena fi'il mudhari' sa'il akhir walam yatasil bi akhirih syai'un. Baik. Wa nahnu namshi. Wawu wawu. Di sini wawunya wawu hal namanya. Menunjukkan keadaan. Di sini wawunya wawu hal. Nahnu dhamir mun fasil. Nahnu itu dhamir mun fasil mabni 'ala dhammi. Dhamir munfasil kok di depan, berarti kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Namshi fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang merofakkan, tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rofaknya dhammah muqaddarah. Karena fi'il mudhari' mu'tal akhir. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Kesatuan dari fi'il namshi dan fa'ilnya dhamir mustatir khobar untuk nahnu. Wa nashrabu, di sini wawu baru wawunya ataf. Nashrabu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Disingkat mengatakan ataf boleh, atau kalau dirinci lagi karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Kan begitu. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Wa nahnu qiyamun. Wawunya wawu hal. Nahnu qiyamun, nahnu mubtada, qiyamun khabar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Haditsun kenapa marfu? Wa qala haditsun hasanun sahih. Haditsun kenapa marfu? Khabar. Mubtada-nya mana? Mahdzuf. Mahdzuf ya. Kalau ditakdirkan apa? Hadza haditsun hasanun sahih. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Itu pertemuan kita hari ini. Harus diawet-awet karena waktu masih banyak pertemuan, tapi yang tersisa berapa hadis? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 hadis lagi yang tersisa. Tapi tidak ada masalah kalau misalkan mau dikebutkan, diselesaikan misalkan dalam jangka seminggu sampai setengah bulan, setelah itu diganti dengan fikih puasa misalkan. Tapi konsepnya juga sama, bukan hanya fikihnya saja, tapi sekaligus dijadikan sebagai latihan membaca dan latihan mengikrob. Kalau misalkan tidak setuju juga gak apa-apa. Sekali dok. Oh, Mas Abdullah cuma sekali. Kalau sekali besok pagi dok aja. Oh, sangat setuju. Jadi ini kita selesaikan. Kemudian ada Riyadhus Shalihin itu ada juga, tentang fikih puasanya ada. Karena Radhus Salim itu subhanallah lengkap sekali. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.